gerak bibirnya sangat kaku. Tatap matanya menerawang setiap sudut. Raut wajahnya melukiskan kehampaan. Tiada terbesit ceria di hatinya. Langkah-langkahnya tak terarah. Rambut terurai, panjang tiada dihiraukan. Tiada tegur sapa, walau semua menatapnya. Berjalan lemas menelusuri derita. Balik seribu noda tersimpan permata. Di balik seribu noda kau gadis jelita. Mengapa kau ragu? Mengapa kau bisu? Apakah kau kecewa dengan dunia ini? Ciptakan bahagia. Semua menatapnya. Berjalan lemas menelusuri derita. Tersesat. Di balik seribu noda tersimpan permata. Di balik seribu noda kau gadis jelita.